Kita tahu kita

bapakku dari ayahku dan sebagainya. Kata Bapak, sisi Ahmad sejujurnya mengumumkan orang itu telah kukul sinar. Orang tersebut telah mengingat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama ini kami berhasilkan kepada Allah ini dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Allah di pandang-pandang dan wujud dari ini, berapa banyak orang yang tadinya berharap dari bapaknya kalau sudah nanti memberikan warisan bis yang sekian banyak, mobil yang sekian banyak, namun ternyata tidak mengizinkan orang tuanya kuat membawa kaki dan ternyata semua yang dimiliki oleh orang tuanya itu hasil bukan sehingga tidak terjadi warisan. Dengan demikian memang ketika harta itu sampai pada tangan seorang anak itu benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dia harus mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat. Dan pada ayat 15 dari surah Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang bersyukur maka umurnya tidak lain dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Dia bersyukur bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh kepada hamba tersebut, tidak butuh ibadahnya, tidak butuh syukurnya. Namun syukur itu demi kepentingan dan kebaikan dia sendiri, menghindarkan nilai hak Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah dan dan kafarun inna alaihi nasyid wa lain kafarun inna alaihi. Apabila kami yang kafir tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kubur akidah, kubur hati, berkhidia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berharapkan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi yang menyebabkan iman selain Allah, bahkan dia gunakan untuk melakukan selain Allah, anjuran dan Allah disediakan dan alhamdulillah ada Allah yang di dalam nanti orang tersebut. Maka dia mengalami Allah dan bersyukur kepada Allah para orang tersebut. Semoga Allah anjuran desa menambahkan nikmat iman yang telah kita Allah mengibari untuk Tuhan Al-Fiq wa Tuhan Al-Fiq wa Tuhan Al-Fiq wa Tuhan Al-Fiq wa Tuhan Al-Fiq wa Allah Azza wa Jalla maha kaya Al-Qayyum berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hadi yang mengatakan kursi dalam semua perbuatannya, dalam semua kesempatannya, pada semua yang dilakukan oleh Allah itu adalah baik. Semua yang ditandikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik. Ini harus kita yakini. Meskipun kadang-kadang saat ini itu terbaik, namun yakinlah bahwa ibadah kita baik yang baik. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan ulama dari dua lama kita dan dahulu juga kesempurnaan bahwa apalagi jika kita Qadiyyun Hakim Maha Kaya dan Maha Terpuji, maka sebagai lengkap pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi makna pun juga demikian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Terpuji, Allah tidak butuh kepada yang lain. Allah yang berbuat yang baik dalam keadaan Allah Maha Suci. Tidak bagaimana hamba yang terdiri yang suci, yang jahil, yang banyak kekurangannya. Tiada Allah Maha Kuasa dan Jahil dan juga saya Allah Maha Kuasa. Manusia itu sebutkan Allah berbuat ketika dia melihat orang yang sudah cukup. Dia akan manusia dalam keadaan yang menjadi sombong. Sombong itu dibangun yang tidak. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diri kekayaan kepadanya lebih dari bahwa kekayaan dan lain-lain, maka semestinya kita meniru sifat yang baik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan isinya kepadanya. Wahai orang-orang yang kaya bersyukurlah kepada Allah, banyaklah terima kalian yang banyaklah berlimpah, semoga demikian menjadi orang yang terpuji dan semua yang terhadap Allah yang mengharapkan maaf dan semua selanjutnya and